Ku tahu engkau pasti tahu betapa hancurnya aku. Bunga yang dulu begitu indah perginya entah kemana. Aku sakit, aku sakit hati. Kau terbangkan ku ke awan, lalu jatuhkan ke dasar jurang. Aku sakit dan ku tak mengerti. Kau berikan mimpi indah, namun kenyataan tak seindah mimpi. Sadar kini cinta tak berbalas. Dulu ku tak pernah jatuhkan ke